A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kemarin kita kelompat tuh, enggak baca Al-Fat ya. Bagian yang keberapa ini? Ayat 27 28 yang saya ingat. Ya udah kita baca dulu ya buat keberkahan kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah surah Al-Fat ya dibaca ayat per ayatnya udah selesai, diulang. Sekarang kita masuk ayat yang kelima, penjelasan tentang ayat yang kelima dari surah Al-Fat. Oh ya pemirsa, surah Al-Fat ini didahului oleh surah Muhammad. Strukturnya surah ke-47 adalah surah Muhammad. Menurut anak saya sih ya, Wirda. Saya pernah nanya sama Wirda, "Wirda, kok kakak ini bisa mimpi ketemu Rasul, gimana sih caranya?" Apa kata si Wirda? "Baca aja surah Muhammad." Nah, surah Muhammad itu satu surah sebelum Al-Fat. Jadi surah Muhammad, baru kemudian surah Al-Fat. Ini surah ke-47, ini surah ke-48. Saya baca ya, ayat terakhir surah Muhammad yang mengantarkan kepada surah Al-Fat. Saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiku fi sabilillah. فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Sudah baca terjemahnya? Sudah dibaca? Saya ulangi. Lihat terjemahnya. Bagaimana Allah mengatakan, kalau kita pelit, pelit itu buat kita sendiri. Wama yabukhal, fa'inna wa yabukhalu an-nafsi. Sebenarnya dia membuat orang lain pelit ke dia. sebenarnya dia membuat alam pelit ke dia. Sebenarnya dia membuat Allah pelit ke dia. Fa innama yadkhulu an nafsi. Wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, enggak perlu sama kalian semua. Wa antumul fuqara, kamu itu yang fakir, miskin, perlu sama Allah. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Jika kalian itu melanggar, berpaling, enggak mau tahu, enggak mau ngerti, lalai, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan mengganti kaum itu. Jadi Allah bumi hanguskan nih, wet gitu. Allah gantiin dengan penduduk yang baru. Tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian kalian tidak akan mendapati permisalan seperti kalian. Maksudnya kalian enggak mendapati suku kalian, keluarga kalian, turunan kalian ada di situ. Ini dia, tsumma la yakunu amsalakum. Nah, baru kemudian masuk suratul Fath. Ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana 'indallahi fawzan 'azim. Ada beberapa penjelasan yang bisa saya berikan kepada saudara semua. Pertama kita baca dulu. Liyudkhilal mu'minina, agar Allah memasukkan orang-orang beriman ya, dan orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, jannatin tajri, surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa yukaffiru anhum, dan dihapus segala kesalahan mereka, sayyiatihim, kesalahan mereka. Wa kana indallahi fawzan azima, dan sesungguhnya inilah yang di sisi Allah disebut dengan fawzan azima, kemenangan yang nyata, yang besar, yang mulia, yang sungguh-sungguh, yang real. Kita akan bahas lebih berkembang lagi, lebih dalam lagi insyaallah setelah yang berikut ini. Saya ini suka pelupa pemirsa, ya. Kemarin mau nunjukin foto lewat lagi. Nah, ini ada foto dari Haji Dr. Fuad Malik R. Al-Hafiz. Masya Allah, masih muda ya. Masih muda, sudah jadi haji, jadi dokter Fuad Malik, udah jadi penghafal Quran pula. Ternyata saudara, ini belum. Ini dream picture-nya beliau. Jadi beliau punya mimpi menjadi haji, menjadi dokter, dan menjadi penghafal Quran. Nah, dari mana saya taunya? Dari surat beliau. Nah, ini dia suratnya. Cantik sekali anak ini menulis. Ini masih kelas 3 SMKN 1 Aros Baya Bangkalan Madura. Oh, beliau dari Madura. Namanya Fuad Malik Ramadan, Kabupaten Bangkalan Madura, Jawa Timur. Nah, ini beliau menulis surat dengan kalimat di awalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana umurana wala tu'assir alaina. Woi, bagus banget doanya. Ya Allah, mudahkanlah untuk kami urusan kami, wala tu'assir alaina, dan janganlah mempersulit kami. Masya Allah. Lalu assalamualaikum ilakhir. Ustadz, saya adalah salah satu siswa yang sekarang masih duduk di bangku kelas 3 SMKN Arosbaya. SMKN 1 Arosbaya. Ustaz, tolong doakan saya, semoga apa yang saya impikan dapat terwujud, yaitu bisa naik haji dan bisa masuk seleksi dan diterima melalui jalur bidik misi di Fakultas Kedokteran salah satu universitas negeri di Surabaya, dan bisa menjadi dokter penghafal Quran. Insyaallah, amin. Semoga Ustaz berkenan selalu mendoakan saya, semoga Allah meridhai Ustaz beserta keluarga. Makasih. Alhamdulillah, Ustaz telah menginspirasi saya meskipun ilmu saya sedikit dan fakir ilmu. Saya sekarang bisa membantu mengajar di madrasah diniyah di desa saya. Jempol! Top! Sementara yang lain tawuran, dia ngajar anak kelas 3 loh. SMKN. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairan katsiro. Ada lagi gak tulisan yang lain? Oh, nih lihat. Ini adalah dream picture saya, Ustadz. Jadi ini dream picture nih. Ini dream picture saya Ustaz, semoga cita-cita saya bisa tercapai. Bila Ustaz berkenan, tolong Ustaz tampilkan foto saya agar saya semakin termotivasi dan bersemangat dengan izin Allah untuk mencapainya. Insya Allah kita sudah tayangkan ya. Ini ada lagi yang lain. Nah, ini ada Haji Taufik Rizal Shah SSI dalam kurung calon penghafal Al-Quran. Insya Allah. Ini apa maksudnya ya? Beliau berpose di dua mobil ini. Apa maksudnya? Apa kegencet apa gimana? Mas Taufik, ini maksudnya apa ini? Apa pengen punya mobil seperti ini atau gimana? Malah ini lagi jongkok ente. Tapi keren, jongkoknya sambil megang Quran. Nah, ini berpose ya, mungkin ini punya dia atau mungkin punya orang kali ya. Ini dia pengen mobil ini. Ya, kita doakan insyaallah. Ada doa yang lain. Nah, ini ada doa seorang ayah dengan anaknya dengan becaknya. Ini beliau, ini mungkin istrinya kali ya, megang Quran. Ada suratnya enggak? Oh, ini atas nama Supriyadi, Desa Karang, Kemojing, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Subhanallah. Terima kasih ya, sudah di zoom ini tadi? Sudah, baik. Ini datang berikut ini dari SMKN 1 Pengasih. Ya, lihat ini SMKN 1 Pengasih, Jalan Kawijo 2, Pengasih Kulon Progo, Yogyakarta. Oh, subhanallah. Ini dia foto-fotonya, rupanya ini pemandangan para siswa yang sedang tadarus Al-Quran. Ya, selamat dan salam kepada semua teman-teman di SMKN 1 Pengasih. Ini datang dari seorang ayah. Nah, ini dia Ustadz. Ya, beliau ini adalah Dr. Andes Ahmad Bustamin Nur. Nah, beliau adalah guru bahasa Jerman SMA Negeri 1 Cina. Maksudnya apa nih? Guru bahasa Jerman SMA Negeri 1 Cina, Kabupaten Bone Sulsel. Oh, lokasi Masjid Lailatul Qadar, Jalan Jenderal Sukawati, Sukawati Watampone. Baik, pemirsa, masih ada beberapa surat lagi. Insya Allah kita akan bacakan di episode-episode yang mendatang. Saudara, masih saya tunggu loh surat-suratnya ya. Foto-foto saudara dengan anak-anak saudara dan diri saudara, kirimkan ke alamat Antv di bawah ini ya. Silakan kirimkan dengan alamat Antv di bawah ini. Terima kasih, sampai ketemu di segmen 3 setelah yang berikut ini. Silakan. Baik, pemirsa, lihat segala rupa alfat dunia, kemenangan dunia tidak akan pernah berarti apa-apa bila mana saudara tidak mendapatkan jannah. Anda punya rumah, percuma kalau tidak ngantar kepada jannah. Anda punya suami, percuma kalau tidak ngantar pada jannah. Istri, percuma kalau tidak bisa ngantar pada jannah. Anak turunan, tidak punya hasil apa-apa kalau tidak mengantarkan anak, orang tua punya anak ke sorga. Anda punya apartemen, percuma kalau malah dipakai berzina. Anda punya motor, mobil, percuma kalau tidak bisa dipakai ke jannah. Malah tabah sengsara kalau kemudian Anda punya rumah, punya suami, punya istri, punya anak, punya apartemen, punya kantor, punya kerjaan, punya karir, punya proyek, tapi membawa Anda kepada an-nar. Mereka-mereka yang kemudian bisa membawa dunianya, kehidupannya kepada jannah, inilah yang disebut dengan Allah, wa kana indallahi fawzan azima. Sesungguhnya itulah yang disebut dengan kemenangan yang besar, yang sempurna. Sorga di dunia itu adalah, bila mana saudara di ayat 4 sudah disebut ada ketenangan. Ayat 3 saudara dapat kemudian bimbingan, pertolongan, petunjuk, ya toh? Di dunia juga ketika Anda memiliki kelanggengan, Anda berumah tangga langgeng, nah itu bisa jadi salah satu cerminan khalidina fiha, kekal. Tajri min tahtihal anhar, cerminan di dunianya Anda lancar, rezekinya ngalir aja gitu, ngalir. Ayo, dari kecil sampai gede, begitu gede kebakaran tapi anak udah keburu kerja, udah tertolong kerja, udah kuli, ya selesai jadi dokter, bisa kemudian balik kemudian memberikan dunia kepada orang tuanya, rezeki pada orang tuanya, membayar apa yang dikeluarkan orang tuanya, ngalir. Tajri min tahtil anhar, atau yukafiru anhum sayyatim, dengan hidayah Allah, petunjuk Allah, ampunan Allah, saudara dihapus kesalahannya. Ada seorang laki-laki dikeluarkan dari kantor setelah dapat fitnah bertubi-tubi. Jadi beliau difitnah betul-betul abis-abisan sehingga keluar dari kantor itu. Pertanyaannya, kalau kemudian ternyata fitnah ini tidak terbukti, di mana keadilan Allah Azza wa Jalla? Begitu kan? Ternyata ini ada sayyiatnya anak muda ini yang hanya Allah lah yang tahu, tidak teman-teman yang lain yang sejawat dengan dia. Kelihatannya tidak adil, tapi hanya Allah yang tahu sayyiatnya itu apa, keburukan itu apa, sayyiat itu keburukan. Ternyata anak ini sudah menghamili salah satu petinggi di kantor tersebut. Diabisin sama petinggi itu. Diabisin total. Sehingga kemudian dia harus keluar dari kantor ini luntang lantung gak pugu lagu. Nah, kalau kemudian dia berhasil memperbaiki kesalahannya hingga kemudian menikah baik-baik, masa iya kemudian tidak kembali lagi? Nah, tidak kembali lagi itu namanya tidak dihapus. Tapi kalau kembali itu namanya dihapus. Berbahagialah saudara yang mendapatkan ampunan, petunjuk, bimbingan hingga kemudian dapat pertolongan dan kemenangan. Alhamdulillah, sebagai penghargaan buat saudara yang sedang mengikuti Odoa sampai ayat 28, dan saya berharap pemirsa terus merekam sehingga saudara punya rekamannya sendiri lewat tangan sendiri. Kita masuk ke ayat 28 suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم. Saya menemani saudara dalam spirit. Saya minta doa di Odoa ke-28, di doa hari ke-32. Saya minta doa. Mudah-mudahan salah satu dari Imam Sudes, Imam Mishari, Imam Gomidi, atau imam-imam yang lain berkenan hadir di wisuda Odoa kita ya, yang diselenggarakan entahlah kapan, apa Desember, apa Januari begitu. Tapi saya rencananya memang di GBK. Ya, kalau di Jogja, di JEC. Kalau di Semarang, di mana tuh Semarang yang gede? Di Kalimantan, di mana yang gede? Ayo kita cari yang gede, kita bikin wisuda Odoa. Tapi saya pengen terpusat di Jakarta, di Gelora Bung Karno. Saya pengen Gelora Bung Karno ini full sama orang-orang, anak-anak kita, istri kita atau suami ibu, keluarga ibu yang menghafal 50 ayat pertama suratul Baqarah atau 40 ayat surah An-Naba. Ya, lucu gitu, anak-anak TK, SD, SMP, SMA gitu ngumpul, anak kuliahan, nenek kakek, encang-encing ngumpul semua di GBK, bukan konser tapi untuk wisuda Odoa. Allahu Akbar. Yuk, doa yang sekarang hadiahin buat saya ya. Jadi buat kita juga, supaya wisuda Odoa ini bisa terlaksana. Pemirsa, tetap saya akan aminkan lewat sini Antv doa-doa saudara semua yang sudah masuk hari ke-32. Istighfar saudara. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Ya Allah. Saya aminkan doa teman-teman yang ada di depan layar kaca ini. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Saya aminkan. Dan para malaikat mengikut mengaminkan. Amin. Para malaikat mengikut mengaminkan. Para malaikat mengikut mengaminkan. Mengangkat doa semua yang berdoa sekarang ini dan hari-hari sebelumnya Allah, dan juga hari mendatang sampai 100 harinya. Mudah-mudahan Engkau mengabulkan ya Rabb, mengabulkan dengan memberi ampunan, beri jalan, beri petunjuk. Amin, amin, amin, amin. Pemirsa silakan berdoa, silakan berdoa. Dan izinkan saya juga berdoa, tolong diaminkan ya Rabb. Mudah-mudahan saya bisa memberikan kebahagiaan buat mereka-mereka yang sudah hafal 50 ayat. Dari kalangan manapun, segmen manapun, ya Allah, strata sosial manapun. Untuk kemudian berkumpul, wisuda bareng, bergembira bareng, sudah masuk Al-Quran Karim ke hatinya, pikirannya. Wisuda bareng 40 ayat surah An-Naba, awal juz 30. Mudah-mudahan, ya Allah, terlaksana. Dan mudah-mudahan Imamul Haramain, Imam Sudes, Imam Syuraim, Gomidi, Mishari, ya Imam dari Timur Tengah bisa datang. Ya, menemani kami, mewisuda diri kami, dan untuk mendoakan Indonesia dan anak kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih buat para agen buku. Terima kasih buat para simpul donatur. Terima kasih buat santri-santri tahfiz online di www.yusufmansur.com atau di santritahfiz.com. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menjadi donatur Masjid Tahfiz 8000 santri. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi hari Senin yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.